Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. تفضلوا دي مرجعة. سمعت برابا. هات لما. سائحات ثيبات وأبكار. قوموا جميعا. Nah, kita merujuk pelajaran kita yang terakhir, penjelasan dari As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Nah, sekarang kita minta dari ikhwah untuk menjelaskan secara ringkas kisah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwaji haditha. Falamma nabat bihi wa azharahu Allah alaihi 'arafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Falamma nabaha bihi qalat man anbaka hadha? Qala nabba'ani al-'alimul khabir. Naam. Ayat yang ini. Insyaallah kemarin yang jawab thalabah ya. Sekarang ikhwah. Naam. Pelajaran kita yang terakhir ini. Siapa dari ikhwah yang bisa menyimpulkan atau secara lengkap? Ahsan. Abu Tufail. Fadhal. Saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kisahnya Hafsah. Naam. Bintu Umar radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Siapa yang enam saling membantu dilengkapi kisahnya Sudah bagus. Nah. Jazakallah khairan. Abu Uqbah. Ayo. Nah. Pak Amir. Gimana Pak Amir kisahnya? Nah, sudah. Baik. Sekarang yang kita inginkan adalah kisah wa id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwaji haditsan. Nah, tadi yang disebutkan Pak Amir ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Nah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Abu Muhammad Zulfa, bagaimana? Disempurnakan kisahnya. Abu Ibrahim. Nah, Pak Ahmad Tegal Rejo, bagaimana singkat kisahnya? Nah, Abu Faiz. Simpel, sebenarnya simpel. Ringkas aja. Antum tidak usah terpaku dengan ayat, yang kita inginkan kisah ringkasnya saja. Nah, barakallahu fikum. Ya, nanti dimurojaah kembali terkait dengan kisah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sarra an-nabiyyu ila ba'di azwaji haditha." Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa makna firman Allah Subhanahu wa taala, ataukah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna, azwajan khairan minkunna. Nah, min al ikhwah talabah man 'inda al jawab falyarfa' yadahu falyatafaddal. Apa maksudnya? Jawabannya singkat, insyaallah singkat. Atau dengan bahasa Arab lebih singkat lagi insyaallah. Kita tidak meminta makna, namun maksudnya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan. Tiga kata cukup insyaallah. Tiga kata. Enggak usah banyak-banyak. Ayo, siapa yang bisa menebak dengan tiga kata? Singkat kan? Tiga kata. Sudah tak kasih. Nah, jalan. Ya, tinggal antum cari. Bahasa Arab tapi lo ya. Bahasa Arab. Ayuh, minat talabah. Keluarkan ilmunya. Nah, ikhwah. Nah. Baik, ahsanta. Naam. Atau bahasa Arabnya apa? Hah? Ala sabi, ala sabili al-farm, atau ala sabi min babi ta'liq. Nah, barakallahu fikum. Ya, yani andai kata Allah, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerai istrinya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan istri yang lebih baik, yang mengumpulkan segudang sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna taibat, makna taibat, taibatin, apa maknanya taibat? تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. نعم سهل طلبة إخوة ها bertaubat. Naam, ahsanta. Berikutnya. Naam. Apa lagi ini? Thayyibatin wa abkaran. Mufradat yang disebutkan oleh Sa'di dalam tafsirnya. Thayyibatin wa abkaran. Ma makna? نعم بسرعة أيوة جندا أو براوان. طيب أحسنتم يا طيب كده لنجد كان يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. من يقرأ؟ Ya, kalau yang sudah siap. Ayo, man. Tidak ada yang siap? Ayo. Ayo, mas-mas. Ya. Talaba-talaba. Mushrif. Mushrif TD. Antum, tafadhal. Baik, nah. Barakallahu fikum. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maknanya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, jagalah keluarga kalian, nara, dari api neraka, wa quduha an-nas wal hijarah, di mana bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan juga batu. Alaiha malaikatun, di dalamnya ada para malaikat. Ghilazun, yang kasar. Ya, syidad, keras. La ya'sunallah, di mana mereka tidak bermaksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yani melanggar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Ma amaru. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mufradat dari ayat ini yang bisa kita jelaskan pada kata ku, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum ku, ini asalnya ya kenapa jadi ku, seperti wazan yadribu, daraba yadribu, seperti wazan yadribu. Ya, jadi kalau kita gambarkan asalnya adalah iu, iu qiu, iu qiu. Nah, iu qiu ini asalnya. Ini pelajaran tasrif. Nah, kemudian terjadi ilal, ya, perubahan-perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi sehingga bentuknya berubah menjadi ku. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Kemudian pada kata waqud, waqud di sini al waw bukan waw ataf ya. Naam. Wa ahlikum nara wa ya, ini bukan waw ataf. Ini satu kata waqud. Al waqud. Naam. Al waqud maknanya adalah bahan bakar. Ya. Baik, yuqal al-hatab al-maj'ul lil-waqud wa lamma hasala min al-lahab. Yani sesuatu yang bisa na'am membuat nyala api. Ya. Api itu bisa menyala. Naam. Baik, ini al-waqud. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, wa ulaika hum, apa setelahnya? Wa ulaika hum waqudun nar. Dalam surat apa? Nah, Ali Imran, ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, an-nari dzatil waqud. Nah. Ini makna al-waqud. Baik, kita masuk pada tafsirnya. Qala al-Imam Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ay ya man mannallahu alaihim bil iman, wahai seorang yang telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman. Ya, tentunya sebelum kita mendengarkan penjelasan As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ini adalah ayat yang harus senantiasa kita cermati. Ayat yang harus senantiasa kita tadabburi, ya. Dan kita bercermin, ya. Dan kita na'am terapkan pada masing-masing diri kita dan kepada keluarga kita. Nah, karena di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman, ya, dengan ancaman yang sangat pedih, ya, bagi siapa yang tidak bisa menjaga diri, bagi siapa yang tidak bisa menjaga keluarganya. Nah, an-naru, ya, an-nar, ya, di mana bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah, dan juga nah, neraka tersebut dijaga oleh para malaikat yang kasar yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya man mannallahu alaihim bil iman, wahai orang yang telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman. Kumu bilawazimihi wa syurutihi. Nah, melaksanakanlah lawazim-lawazim, keharusan dari iman tersebut. Ya, wa syurutihi, dan juga syarat-syaratnya, bahwa iman bukan sekedar mengucapkan saja, membutuhkan aplikasi, ya, pada diri kita, pada keluarga kita, istri kita, anak kita. Nah, fa ku anfusakum wa ahlikum nara, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kalimat ini, ya, jadi antum perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Kemudian waqudha an-nas wal hijara ila akhirih. Mausufatan bihadhihi al-awsaf al-fadhi'ah. Mausufatan bihadhihi al-awsaf al-fadhi'ah. Diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang al-fadhi'ah, yakni sifat yang mengerikan. Nah, sifat yang mengerikan. Taim. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaika, di dalamnya terdapat para malaikat yang kasar, yang keras. La ya'sunallah, di mana mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, dan mereka pun, yakni para malaikat, melaksanakan apa yang diperintahkan ya kepada mereka. Wa wiqayatul ans, anfus, penjagaan diri ya, ku anfusakum, menjaga diri. Apa maksudnya ku anfusakum? Wiqayatul anfusi bilzamiha amrullah, yakni menjaga diri dengan cara ilzam ya, yakni menetapi ya, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Wal qiyami bi amrihi, demikian pula melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala imtithalan ya, yakni dengan cara dilaksanakan terkait dengan perintah, dilaksanakan. Nah, wa nahyihi ijtinaban, dan terkait dengan larangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini, nah, ijtinaban, dihindari, dijauhi. Nah, dan juga masuk dalam perkara wiqayatul anfus, anfus, wiqayatul nafas, wiqayatul anfus adalah at-taubati amma yuskhitullaha wa yujibul adaba, bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan-perbuatan yang mengharuskan seorang hamba diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dua perkara ini tentunya senantiasa kita ingat ya, memaksimalkan ya apa yang kita miliki ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tenaga kita ya, kemudian kekayaan kita dan seterusnya, ini dicurahkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi sunnatullah bahwa dalam perjalanan seorang hamba ini tidak lepas dari namanya kekurangan ya. Kita ini manusia yang berpotensi untuk ya jatuh ke dalam kesalahan. Kullu bani adam khata', wa khairul khata'ina at-tawwabun, bahwa nan setiap bani adam itu ya berpotensi untuk banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan syarat ini tidak boleh kita merasa aman ya, merasa suci ya, tidak melakukan kesalahan sedikit pun nah, tidak merasa bersalah, tidak merasa memiliki dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disadari ataukah tidak disadari, maka dalam perjalanan kita mesti ada kekurangan. Dan kekurangan tersebut ditutup dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima dan taubat dari hamba-hambanya selama taubat tersebut memenuhi persyaratan-persyaratannya. Dan dengan seseorang istiqamah dalam dua perkara ini, wiqayatul anfus ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara dijalankan ya, diaplikasikan, kemudian terkait dengan larangan Allah Subhanahu wa taala maka ditinggalkan, dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala mengoreksi amalannya, maka biiznillah dia akan menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ahlu jannah. Baik. Wa wiqayatul ahl wal auladi bi ta'dibihim wa ta'limihim, menjaga keluarga, ya, istri, wal aulad, dan juga anak-anak adalah dengan cara ta'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah, memberikan adab-adab, ya, kepada mereka, wa ta'limihim, dan memberikan pengajaran-pengajaran kepada mereka, wa ijbarihim ala amrillah, dan juga memaksa mereka, mendorong mereka untuk, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan apa yang disampaikan oleh As-Sa'di di sini rahimahullahu taala, biqayatul ahl wal aulad bi ta'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah, menunjukkan bahwa seorang pemimpin, ya, seorang suami ini dituntut darinya untuk memiliki ilmu syariat, ya, dituntut darinya untuk memiliki syariat, memiliki ilmu syariat yang bisa memperbaiki dirinya dan juga bisa memperbaiki keluarganya dan juga bisa memperbaiki putra-putranya. Dan sekian banyak, ya, kasus, ya, ataukah kejadian rusaknya seorang anak, akhlaknya, perilakunya, tingkah lakunya, agamanya, manhajnya. Demikian pula sang istri, ya, disebabkan dari kecerobohan seorang suami, seorang pemimpin, dikarenakan qillatul ilm, ataukah li sababi bu'dihi 'anil ilm, yakni jauhnya dia dari menuntut ilmu. Fala yaslam al-'abdu illa idza qama bima amara Allah bihi fi nafsihi, maka seorang hamba tidak akan selamat kecuali apabila dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala awalan pada dirinya, ya, pada dirinya. Karena bagaimana mungkin dia bisa, yakni, tega dan kuat, ya, untuk memberikan pengarahan, ya, diniyah, memberikan adab, memberikan sopan santun, memberikan manhaj yang kuat kepada, ya, yang dipimpinnya, sedangkan kondisi dia sendiri tidak memiliki hal tersebut. Nah, faqir syai' la yu'ti. Ya. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Nah, yang paling pertama adalah pada dirinya, ya, sebagai seorang pemimpin hendaknya dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma yadkhul tahta wilayatihi min az-zawjat wal aulad wa ghairihim mimman huwa tahta wilayatihi wa tasarrufihi. Dan juga, nah, terhadap siapa saja yang berada di bawah kepemimpinannya, dari istri, kemudian anak, dan yang lainnya, ya, secara umum siapa saja yang berada di bawah kepemimpinannya dan pengaturannya. Dan hal ini diingatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum mas'ulun, ya, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, na'am, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Ya, maknanya bahwa seseorang itu, ya, seorang suami, dia sebagai pemimpin, ra'in, fi ahlihi, pada keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya terhadap tanggung jawabnya tersebut, apakah sudah mengarahkan, ya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya kepada perkara yang baik, ataukah justru dia menelantarkan mereka semua, membiarkan mereka pada perkara-perkara yang bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, demikian pula wanita, seorang ibu, ya, dia sebagai pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang tanggung jawabnya tersebut mengurusi rumah istrinya, yakni rumah suaminya. Nah, ini terkait dengan hifz nafas wa hifz al-ahl wal aulad yang telah dijelaskan oleh Naam Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, pada sabdanya tadi, Naam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ila akhir. Baik, kemudian wa wasallahu wasallahi an-nara bi hadhihi al-awsafi liyazjura 'ibadahu 'ani at-tahawuni bi amrihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat terhadap neraka dengan sifat, ya, yang telah disebutkan, liyazjura 'ibadah, agar memberikan teguran yang keras terhadap hamba-hambanya. Jangan sampai at-tahawun ya bi amrihi, jangan sampai meremehkan urusan tersebut, ya, az-zawjah wal aulad, ini perkaranya sangat besar, ya, tanggung jawab yang sangat besar, dan betul-betul akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. Nas'alullah salam wal afiyah. Naam, ya, di sini adalah nasihat bagi kita semua, ya, untuk senantiasa perhatian, ya, awalan terhadap diri kita, ya, ilmu kita diperhatikan, ya, sudah selamatkah ilmu kita, kemudian manhaj kita sudah selamatkah manhaj kita, akidah kita apakah sudah selamat, ya, kemudian adab kita apakah sudah selamat, ya, akhlak kita juga apakah sudah selamat, ya. Bila kita sudah memiliki modal tersebut, maka, nah, modal itu disalurkan kepada istri kita, ya, kepada putra-putra kita, ya, ataukah kepada siapa saja yang berada di bawah, nah, tanggung jawab kita. Nah, dan dengan seseorang terbimbing dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang sakinah, ya, keluarga yang tentram, ya, yang aman, yang sentosa, ya, tidak ada masalah, ya, pun ada masalah sedikit langsung bisa terselesaikan. Namun ketika seseorang jauh dari ilmu, dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit masalah, ya, sedikit kecil padahal masalahnya, namun karena tidak terbimbing dengan ilmu, ya, yang kecil ini bisa menjadi besar, ya, dan dengan besarnya permasalahan ini sulit untuk dipadamkan, ya, bisa menghancurkan keluarganya, ya, bisa menjadikan keluarganya porak-poranda. Nah, disebabkan dari jauhnya dia terhadap al-ilm. Baik. Faqala waquduha an-nas wal hijarah, bahwa bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian, ya, para penyembah berhala, wa ma ta'budun, dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, hasab, hasab kurang lebih maknanya sama dengan al-waqud, yani hasabu jahannam, kalian akan menjadi bahan bakar neraka jahannam, antum laha waridun, dan kalian pasti akan masuk ke dalam api neraka. Ini menjelaskan makna waquduhan nas wal hijarah, ini semakna dengan hasabu jahannam. Alaiha malaikatun ghilabun syidad, ay ghalidatu akhlaqihim, akhlaknya yang keras, ya, yani tidak merasa sayang, kasihan, mereka diazab, dibakar, disiksa, diseret, ya, dihancurkan badannya, melepuh kulitnya, tidak merasa kasihan, ya, keras akhlaknya. Azimun tiharihim, dan bentakan mereka sangat kuat. Yufzi'una bi aswatihim, dan suara-suara mereka menggelegar, membuat kaget mereka, yakni membuat kaget penduduk neraka jahannam. Wa yukhifuna bimar'ahum, dan para malaikat ini memberikan ketakutan dengan penampilan-penampilan mereka. Bukan penampilan yang necis, ya. Namun penampilan yang menyeramkan. Wayuhinuna ashaban nabi quwwatihim, dan mereka menganggap remeh, ya, para malaikat ini menganggap remeh penduduk neraka dengan kekuatan yang mereka miliki. Yani merasa berkuasa, saya bisa ya, menghancurkan mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yamtathiluna fihim amrullah, dan mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, alladhi hatama 'alaihimul 'adzab, yang di mana ini, di mana mereka terpastikan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, wa aujaba 'alaihim syiddatan 'adzab 'iqab, dan mereka pasti akan mendapatkan kerasnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melaksanakan apa yang telah diperintahkan terhadap mereka. Wa hadha fihi aidan madhun lil malaikatil kiram, dalam ayat ini pula terdapat pujian terhadap para malaikat yang mulia, ya. Baik, wa inqiyaduhum li amrillah, dan ketundukan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atuhum lahu fi kulli ma amarahum bih, dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala pada seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik. Ini penjelasan ya dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waqudaha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita ya dari segala kejelekan, dan menjaga keluarga kita dari segala kejelekan, dan menjadikan ya keluarga kita ya sebagai keluarga yang menetapi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah, tafaddalu wa barakallahu fikum.